sekalian, inilah penyanyi kita, Johnny Kadu. Namanya si Johnny Kadut, rambutnya kribok kusut, celananya blue jean butut. Ialah penyanyi dangdut. Malam minggu yang panjang, Johnny dapat panggilan main orkes di kampung hutan, di rumahnya bandar ikan. Namanya si Johnny Kadut. Nyanyi lagu India serak bahasa suaranya, mereja dan kamanena, itulah judul lagunya. Penonton senang hatinya, yang joget teler semua. Namanya si Johnny Kadut, rambutnya kribok kusut, celananya bujin butut. Dialah penyanyi dangdut. Namanya si Johnny Kadut. Nyanyi lagu India serak bahasa suaranya, mereja dan kamanena, itulah judul lagunya. Penonton senang hatinya, yang joget teler semua. Namanya si Johnny Kadut, rambutnya kribok kusut, celananya blue jean butut. Dialah penyanyi dangdut. Namanya si Johnny Kadut.